الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-16 dari surah Al-Layl, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi peringatan kepada hamba-hambanya akan neraka dan akan membakar orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang sengsara, yaitu mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka yang berpaling dari ajakan para Nabi dan Rasul ketika mengajak mereka untuk kembali kepada iman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka berpaling, mereka mendustakan, maka mereka pun berhak mendapatkan nar. Wahiyya naru jahannam. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa sayujannabuha al-atqa. Wa sayujannabuha, kembali kepada an-nar. Sayujannabuha, dan akan dijauhkan neraka itu dari al-atqa, orang yang paling bertakwa, orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-atqa di sini menunjukkan isim mubalaghah. Al-atqa seperti ucapan antum al-ahsan, al-aqrab, wa hakadha. Oleh karena itu disebutkan dalam tafsir, wa sayujannabuha al-atqa'i wa sayuzahzahu anha, dan akan dijauhkan dari neraka itu siapa? Al-atqa'i syaridu taqwa, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inti dari taqwa Allah Tabaraka wa Ta'ala imtithalul awamir wa jitinabu an-nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa al-atqa ini menunjukkan bahwa yang dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya dan tidak akan dimasukkan ke dalamnya adalah orang yang memiliki kesempurnaan taqwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-atqa yani syadidut taqwa atau kamilut taqwa, yang sempurna ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang difahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bahwa seseorang yang kurang ketakwaannya, yang ketakwaannya dicampuri dengan hal-hal yang sifatnya maksiat, maka orang yang seperti ini masih ada kemungkinan merasakan neraka jahannam dari kalangan ushah al-muwahhidin. Mereka bertauhid namun mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak termasuk yang disebutkan di dalam firman Allah yang wa sayujannabuha, dan akan dijauhkan sejauh-jauhnya. Berarti yang kurang ketakwaannya, yang dilumuri dengan kemaksiatan dan perbuatan dosa, dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masih mendapatkan ancaman neraka. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat siapa itu orang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yaitu orang yang yu'ti malahu, yang mengeluarkan hartanya, yang memberikan hartanya. Yatazakka karena dia mengharapkan kesucian, menginginkan suci. Disebutkan dalam tafsir dalam menjelaskan ayat ini, alladzi yabdhulu malahu, yang mengeluarkan hartanya ibtigha'a al-mazid min al-khair, dengan mengharapkan tambahan dari kebaikan-kebaikan agar dia termasuk di antara hamba-hamba yang disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka yang mensucikan dan membersihkan harta mereka, membersihkan diri-diri dan jiwa mereka dari berbagai kotoran-kotoran perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini menunjukkan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memanfaatkan harta di jalan Allah, orang yang menginfakkan hartanya dalam perkara-perkara kebaikan untuk mensucikan dirinya, bukan menginfakkan dalam keburukan. Sebab di antara manusia ada yang berinfak, namun infak mereka keluarkan dalam perkara-perkara keburukan. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka menginfakkan harta mereka, tapi apa tujuannya? Untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka infakkan itu akan menjadi penyesalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang mukmin, seorang muttaqi, maka dia mengeluarkan hartanya untuk mensucikan dirinya, untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan tidaklah untuk seseorang yang ada padanya dari suatu kenikmatan yang dibalas. Maksudnya disebutkan dalam tafsir, walaysa infaquhu dzaka, dan tidaklah dia menginfakkan hartanya mukafa'atan liman asda ilaihi ma'rufan, sebagai bentuk balasan kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ya. Sebab ada orang yang dia tidak menginfakkan hartanya kecuali setelah dia mendapatkan kebaikan dari orang lain. Dia tidak mengeluarkan hartanya dan tidak menyerahkan hartanya kepada seorang kecuali apabila orang itu telah berbuat baik kepadanya. Nah, tidak diingkari bahwa apabila ada orang yang berbuat baik kepada kita, termasuk di antara perbuatan kebaikan adalah kita membalas pemberiannya dengan memberikan sesuatu, baik dalam bentuk barang atau dalam bentuk doa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balas. Jadi membalas kebaikan seseorang itu termasuk di antara perkara yang ma'ruf. Namun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah yang lebih dari itu. Yang seseorang mengeluarkan hartanya benar-benar tulus dari hatinya, bukan sebagai bentuk balasan dari orang berbuat baik kepadanya, namun dia melakukan itu semata-mata karena Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sayajannabul atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Jadi dia tidak berbuat kebaikan karena ada orang yang berbuat baik kepadanya baru dia balas. Namun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang bermudah dalam berbuat kebaikan. Ya. Meskipun orang tersebut tidak berbuat baik kepadanya terlebih dahulu, namun dia benar-benar menginfakkan hartanya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang benar-benar menunjukkan kesucian hati seseorang. Ya. Lakinnahu yabtaghi bidzalika wajha rabbih al-a'la wa ridahu. Akan tetapi yang dia cari adalah mengharapkan wajah Rabb Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan keridhaannya. Illa bighaa wajhi rabbih al-a'la. Melainkan dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini menetapkan bahwa termasuk di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki wajah. Wajah yang tayang dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak serupa dengan siapapun dan apapun dari makhluknya. Dan di dalam ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul ulu rabbihil a'la. Dan ulu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha Tinggi Allah, mencakup uluwud zat, ketinggian zatnya. Tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Tinggi wa uluwu as-sifah, dan ketinggian sifatnya, bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang maha sempurna, tidak ada kekurangannya. Walillahi mathalul a'la. Demikian pula uluwu al-qahr, uluwu al-qadr, wal-makanah, wal-manzilah, kedudukan, ketinggian kekuasaan dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, ay wala saufa yu'tihi Allah fil jannah ma yarda bihi, dan akan menjadi ridha, menjadi rela, menjadi senang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba dari al-jannah, disebabkan karena apa yang telah diamalkan dari amalan-amalan yang saleh ketika di dunia. Maka ini keutamaan yang besar yang tidak didapatkan kecuali bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ibadah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ikhwan, kita telah menyelesaikan pembahasan dari tafsir surah Al-Lail. Dan berikutnya insyaAllah ta'ala kita memasuki pembahasan surat Asy-Syams. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalu hafizakumullah.